Waqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri mutasaddiqah fa inna kullal mutasaddiqah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin sunnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita melanjutkan membaca syarah Riyadhus Shalihin. Kita masih pada bab an-nahyu 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Larangan dari perbuatan bid'ah-bid'ah dan perkara-perkara baru dalam agama. Kemarin kita telah membahas berbagai bentuk-bentuk dampak-dampak dari bid'ah, perkara-perkara yang berbahaya, perkara-perkara yang harus dijauhi. Sekarang kita masuk pada perkara yang kelima. Annahu yatadamman atau fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya perbuatan bid'ah ini mengandung celaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk bahayanya bid'ah yang kelima, yaitu bahasanya bid'ah adalah celaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika li anna hadzal bid'ah allati za'amat anna ibadah imma an yakuna rasul lam ya'lam biha wa hina idzin yakunu jahilan. Karena bid'ah ini, perbuatan bid'ah yang disangka bahwasanya bid'ah tersebut adalah ibadah, imma an yakuna rasul lam ya'lam biha, bisa jadi rasul tidak mengetahui hal tersebut adalah ibadah. Jadi orang yang berbuat bid'ah ini secara tidak langsung menuduh rasul tidak mengetahui bahwasanya hal tersebut adalah ibadah. Wahina idin yakunu jahilan, maka di saat itu berarti rasul bodoh. Ini sesuatu yang mengerikan, menuduh, menganggap rasul bodoh, tidak tahu tentang agama. Padahal rasul adalah orang yang paling berilmu tentang syariat ini. Rasulullah paling mengetahui bagaimana ibadah-ibadah dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau ada seseorang melakukan bid'ah, berarti menganggap Rasulullah tidak mengetahui hal tersebut ibadah. Dia menuduh Rasul orang bodoh. Ini dari satu kesalahan dari orang-orang yang melakukan bid'ah, menganggap Rasul tidak tahu hal tersebut ibadah. Wa imma an yakuna qad alima biha walakinnahu katamaha. Kemungkinan kedua, bisa jadi Rasul mengetahui hal tersebut ibadah, walakinnahu katamaha, akan tetapi Rasul menyembunyikannya, tidak mencontohkan kepada umatnya, tidak mengamalkan agar umatnya bisa mengetahui bahwasanya itu ibadah. Dua kemungkinan tersebut, kemungkinan yang fatal, kemungkinan yang mengerikan. Pertama, menganggap Rasul orang bodoh, tidak tahu bahwasanya hal itu ibadah. Kemungkinan kedua, menganggap Rasul berkhianat, mengkhianati risalah, tidak menyampaikan risalah secara sempurna, menganggap Rasul tidak menyampaikan agama secara utuh. Ini tuduhan kecil terhadap Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasul dianggap bodoh. Yang kedua, Rasul khianat. Ini kedua-duanya tuduhan yang mengerikan. Padahal Rasul adalah utusan Allah. Rasul dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya. Rasul sudah menyampaikan seluruh risalahnya. Segala ibadah Rasulullah sudah contohkan. Wahina idin yakunu katiman lirisalah awli ba'diya wahada khatirun jiddan. Maka di saat itu, kalau Rasulullah membunyikan satu ibadah tersebut, berarti Rasulullah menyembunyikan risalah atau sebagian risalah. Hadza khatirun jiddan, ini sangat berbahaya menuntut Rasulullah menyembunyikan suatu ibadah. Ini dampak jelek dari bid'ah, dampak buruk dari perbuatan bid'ah menuntut Rasul orang bodoh atau orang yang khianat. Na'udzubillah min dzalik. Padahal seorang muslim dia harus memuliakan Rasul dan meyakini bahwasanya Rasul telah menyampaikan seluruh risalahnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada haji wada telah mengatakan kepada para sahabat, al-balaghu, sampai diulang 3 kali. Apakah aku telah menyampaikan risalah Allah kepada kalian? Ini diulang sampai 3 kali. Dan para sahabat pun menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan seluruh risalah dari Allah secara sempurna, secara utuh. Tidak ada yang engkau sembunyikan, tidak ada yang engkau simpan untuk diri sendiri, tapi seluruhnya engkau sampaikan. Ini seluruh para sahabat menyaksikan risalah sudah sempurna, sudah disampaikan semua. Akan tetapi perbuatan bid'ah telah merusak, telah menuduh Rasulullah sebagai orang khianat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian sadisan, bentuk kejelekan dari bid'ah, yaitu yang keenam, annal bid'ah tatadammanu tafriqal ummah al-islamiyah. Bahasanya perbuatan bid'ah, perkara baru dalam agama, ini mengandung memecah persatuan umat Islam. Perbuatan bid'ah ini memecah belah persatuan umat Islam. Jadi kalau umat Islam melakukan satu kebid'ahan, maka hakikatnya dia memecah belah persatuan di antara kaum muslimin. Karena Rasulullah mengajarkan satu jalan ini, kalau semua mengikuti akan bersatu. Tapi kalau diada-adakan perkara baru dalam agama, akhirnya ada sekelompok dari manusia menyimpang dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lianna al-ummata al-islamiyyah idza fataha al-bab laha bil bid'ah sara hadza yabtadi usyai'an. Karena umat Islam di saat terbuka pintu-pintu pada umat tersebut suatu bid'ah, sara hadza yabtadi usyai'an, maka jadilah orang ini berbuat bid'ah sesuatu dalam agama. Yang satu ini berbuat bid'ah wa hadza yabtadi'u syai'an, dan yang lain berbuat bid'ah. Yang lainnya wa hadza yabtadi'u syai'an, dan orang ketiga melakukan bid'ah yang lain. Jadi masing-masing orang melakukan bid'ah yang asalnya satu kalimat, satu kesatuan, bersatu padu menjalankan agama sesuai perintah Rasul, sesuai contoh Rasul. Angkat lagi, kalau ada orang satu berbuat bid'ah ini, yang lain berbuat bid'ah itu, yang lainnya berbuat bid'ah yang lainnya lagi, kama huwa al-waqi'an, bagaimana ini terjadi sekarang ini, terjadi hal tersebut. Fakta kunul ummah islamiyah kulu isbin minna bimaladi fariha, maka umat Islam menjadi berkelompok-kelompok, masing kelompok berbangga dengan apa yang ada padanya. Misalkan satu komunitas melakukan satu bid'ah, komunitas lain mengadakan bid'ah yang lainnya, yang komunitas yang lainnya bid'ah lainnya, akhirnya masing-masing bangga. Ini di tempatku, di kelompokku ada ini, di tempatku tidak ada. Loh, di tempatku ada ini yang bagus, penyamuk kurang bagus. Yang lain seperti itu. Loh, ini yang di tempatku yang lebih benar, di tempatmu salah, yang sana juga salah. Masing-masing bangga dengan apa yang ada pada mereka. Akhirnya terjadilah perpecahan di tubuh kaum muslimin. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kulu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok berbangga dengan apa ada yang pada kelompoknya. Masing-masing berbangga dengan yang dimiliki kelompoknya. Kulu hizbin yakul, masing-masing kelompok mengatakan, al-haqqu ma'i, kebenaran itu padaku, ada padaku. Wadolal mal akhor, yang lain adalah sesat. Ini masing-masing kelompok mengaku kebenaran ada pada mereka, sedangkan di luar kelompoknya disesat-sesatkan. Ini terjadi di zaman sekarang ini. Masing-masing mereka mengklaim dirinya paling benar, masing-masing mengklaim orang yang di luar kelompoknya sesat, keliru jalannya. Ini jeleknya bid'ah, jeleknya perbuatan baru dalam agama. Waqad qala Allah li nabiyyi, dan sungguh Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, wakanu syi'an, dan mereka berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', engkau bukanlah bagian dari mereka sedikit pun. Jadi kalau ada masing-masing kelompok dari kaum muslimin ini melakukan bid'ah ini, yang satunya melakukan bid'ah itu, yang satunya melakukan bid'ah yang lainnya, ini Rasulullah bukan bagian dari kelompok-kelompok tersebut. Jalannya Rasulullah tersendiri. Mereka mengambil jalan-jalan sendiri-sendiri. Mereka tidak sesuai dengan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innama amra, sesungguhnya urusan mereka punya akan kembalikan kepada Allah Ta'ala. Summa yunabbihum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka pada perkara-perkara yang mereka lakukan. Masing-masing kelompok tersebut akan bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Allah akan mengkabarkan bahwasannya mereka keliru jalannya, bahwasannya mereka sesat dari jalan Shiratal Mustaqim, bahwasannya mereka salah dalam menempuh jalannya. Man ja'a bil hasanah falau asru amsalia. Barang siapa melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, falau asru amsalia, maka dia mendapatkan 10 yang semisalnya. Dia mendapatkan pahala 10 kali lipat. Wa man ja'a bisayyi'ah fala yujza illa mislaha wa la yudnamun. Barang siapa melakukan kejelekan, maka tidaklah dibalas melainkan semisalnya. Barang siapa melakukan satu kejelekan, Allah akan membalas, Allah akan memberi, mencatat sebagai dosa. Wa la yudnamun, mereka tidaklah didolimi. Jadi masing-masing kaum muslimin, kalau selama dia melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan 10 kali lipatnya. Kalau dia melakukan kejelekan, melakukan bid'ah, maka Allah pun akan membalasnya. Mereka tidaklah didolimi sedikit pun. Fa'idah soron nas yabtadi'un al-bidah tafarraku wa soron kullu wahidin yakul al-haqu ma'i wa fulan dolun muksir wa yarmihi bil-kadib wal-butan wa su'ul qasad wa ma'asbah dalik. Maka jadilah manusia mereka berbuat bid'ah, tafarraku, mereka berpecah belah. Wasarakullu wahidin yakul, jadilah masing-masing mereka mengatakan al-haqqu ma'i, kebenaran ada padaku, ada pada kelompokku, yang benar kelompokku, yang lain salah semua. Wa fulan dolun muksir, fulan ini sesat, fulan ini muksir, orang yang kurang dalam menjalankan agama. Wa yarmihi bil kadzib, dia menuduh orang lain dusta, berbohong. Wal butan wa su'ul qasd, dan dia menuduh orang lain salah niat, salah tujuannya. Wa ma asfala dzalik, dan yang semisalnya. Ini jeleknya bid'ah. Masing-masing menganggap kelompoknya yang paling benar, sedangkan kelompok yang lain sesat, kelompok lain ini salah jalur. Padahal kelompok yang benar, kelompok yang sesuai dengan apa bahkan Rasul dan apa yang diamalkan oleh para sahabat. Tapi karena fitnah, masing-masing mereka menganggap mereka yang paling benar. Bahkan orang yang benar pun dianggap salah. Orang yang menjalankan sunnah Rasulullah, orang yang menjalankan sunnah para sahabat, ini dianggap sesat, dianggap keblinger. Innal ladzina asramu kanu innal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang mujrim, orang-orang yang berbuat dosa, orang yang melakukan bid'ah, kanu minal ladzina amanu yadhakun, mereka terhadap orang-orang beriman menertawakan. Kalau orang kafir melihat kaum muslimin tertawa, itu wajar, lumrah, karena orang kafir beda agama. Nah, ini ada sama-sama muslim, dia mengaku muslim, agak tapi melihat muslim yang lainnya di saat muslim tersebut menjalankan sunnah Rasulullah, memelihara jenggot, ini diketawakan, dianggap kambing, dianggap kakek-kakek dan semisalnya. Orang memakai jubah ditertawakan, dianggap pakai rok, naudzubillah min dzalik. Nah, ini orang menjalankan sunnah ditertawakan, aneh. Sama muslim melihat ini yang syar'i malah ditertawakan, ini kebenaran malah ditertawakan. Ini sungguh aneh, karena mereka menganggap orang yang menjalankan sunnah ini sesat, akhirnya ditertawakan. Wa nadribu li hadha masalan, kita beri contoh, kita beri satu contoh. Bi ulaika alladzina ibtada'u ida miladi rasul alaihi salatu wassalam. Salah satu contoh adalah sebagian kaum muslimin, mereka berbuat bid'ah, melakukan ritual perayaan-perayaan id, hari raya peringatan miladi rasul, maulid nabi. Kaum muslimin mereka merayakan maulid nabi, kelahiran nabi, padahal rasul tidak pernah menjalankannya. Masa rasul buat roti dikasih lilin sama sahabatnya pada panjang umurnya, terus rasul meniup lilin gitu? Gak mungkin, gak pernah rasul seperti ini. Rasul tidak pernah memperingati kelahirannya, tidak pernah mengadakan ulang tahun. Nah ini ada kaum muslimin menganggap ini di antara bukti cinta kepada rasul dengan memperingati hari raya kelahirannya. Nah ini siapa yang mencontohkan? Rasulullah tidak pernah mencontohkan. Para sahabat pun tidak pernah. Rasulullah meninggal, para sahabat tidak pernah merayakan hari raya ulang tahun nabi, kelahiran nabi tahun sekian, ayo kita rayakan. Tidak pernah ada di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman atba'ut tabi'in, di zaman ulama-ulama setelahnya. Ini tidak ada yang merayakan hari kelahiran nabi. Nah, tetapi orang-orang belakangan, karena mereka melihat agama Nasoro, melihat orang Kristen merayakan kelahiran Yesus. Nah ini umat Islam ingin menandingi. Wah, ini orang Kristen aja merayakan kelahiran Isa. Nah kita juga Muslim juga harus merayakannya, merayakan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Yang mereka contoh orang kafir, mereka tasyakuk, mereka ikut-ikutan orang kafir. Padahal umat Islam ini umat yang mulia. Kalau mereka menjalankan syariatnya dengan benar, mereka mulia di atas agama. Agar tetapi karena mereka membebek ikut-ikutan orang-orang kafir, mereka menjadi hina, sebagaimana orang-orang kafir hina. Wasaru yahtafiluna bima yadda'una annahu al-yawm alladhi wulida fihi. Jadilah mereka merayakan, menganggap hari raya kelahiran nabi, bima yadda'un, yang mereka aku-aku, mereka menganggap, mereka mengaku annal yaum, bahwasanya hari itu, hari yang mereka rayakan, alladhi wulida fihi, Rasulullah dilahirkan di saat itu. Padahal mereka enggak tahu kapan Rasulullah lahir, kapan Rasulullah hidup di dunia. Mereka hanya mengira-ngira, oh ini hari kelahiran nabi, tanggal sekian, bulan ini sekian, kita rayakan. Wahwa al-yawm as-sani asyar min syahri Rabi'il awal, yaitu pada hari ke-12 bulan Rabi'il awal. Ini dianggap oleh sebagian kaum muslimin ini hari kelahiran nabi, maka patut dirayakan. Padahal mereka tidak yakin, tidak tahu apakah ini benar Rasulullah lahir di hari tersebut, di bulan tersebut. Mereka hanya mengira-ngira. Akhirnya mereka merayakan hari kelahiran Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Ataduruna madza yaqulun liman la yas'al hadhihi bid'ah? Apakah kalian tahu apa yang mereka katakan terhadap orang yang tidak melakukan bid'ah ini? Jadi maulid Nabi ini perkara bid'ah, perkara baru dalam agama. Dahulu sahabat Rasul tidak pernah melakukannya. Ulama-ulama dahulu tidak pernah melakukannya. Berarti ini perkara baru di dalam agama Islam. Lalu apa yang mereka katakan kepada orang yang tidak melakukannya? Yaqulun haula'i yubghiduna ar-rasul wa yukrihunahu. Mereka, yaitu orang-orang yang tidak merayakan maulid Nabi, mereka itu berarti orang-orang yang membenci Rasul, orang yang tidak suka dengan Rasul. Na'udzubillah min dzalik. Ini tuduhan keliru, tuduhan salah. Padahal orang yang tidak menjalankan maulid Nabi ini adalah karena kita melihat dahulu Nabi tidak pernah merayakan kelahirannya. Dahulu para sahabat tidak pernah merayakan kelahiran Nabi. Sehingga mereka ingin mencontoh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah merayakannya, maka kita pun tidak merayakannya. Ini yang benar. Tapi orang yang benar dianggap salah, dianggap membenci Rasul, tidak suka dengan Rasul, tidak memuliakan Rasul. Ini salah kaprah. Orang yang berbuat bid'ah dianggap bagus. Orang yang tidak menjalankan bid'ah, orang yang tidak melakukan bid'ah, ini dianggap orang salah, orang keliru, orang yang salah jalan. Walihada lam yafrahu bimaulidihi walam yukimu lahu ihtifalan. Karena jadi orang-orang yang melakukan maulid Nabi, mereka menuduh orang-orang yang tidak mau melakukan perayaan tersebut, menuduh orang tersebut berarti benci Rasul, sehingga mereka tidak senang dengan maulidnya, sehingga mereka tidak mau merayakan hari kelahirannya. Wa ma asbaha dzalik, dan semisalnya. Ini ucapan-ucapan yang mengerikan. Anggapannya maulid, acara maulid Nabi ini acara yang disenangi Rasul. Menganggap acara maulid Nabi ini mendapatkan pahala di sisi Allah, sehingga menyalah-nyalahkan orang yang tidak melakukan maulid Nabi. Fatasijuhum yarmuna alal haq bimahum ahakku biminum. Sehingga engkau dapati mereka menuduh orang-orang yang melakukan kebenaran, orang-orang yang di atas kebenaran, menuduh dengan tuduhan yang jelek-jelek. Bimahum ahakku biminum, dengan apa-apa yang mereka sebenarnya lebih pantas, lebih benar daripada mereka. Orang-orang yang tidak melakukan maulid ini sebenarnya dia orang yang benar, tapi dituduh dengan tuduhan-tuduhan kecil, tuduhan-tuduhan orang seputar seperti tidak suka Rasul, tidak cinta Rasul. Apa buktinya? Buktinya mereka tidak senang dengan perayaan maulid Nabi. Buktinya mereka tidak mau merayakan maulid Nabi. Ini bentuk tidak senang dengan Rasul. Ini tuduhan keliru. Padahal kita ingin mencontoh Rasul dalam segala agama, dalam segala amalan. Rasul tidak pernah melakukan maulid, maka kita pun sebagai kaum muslimin mencontoh Rasul, kita melakukannya. Para sahabat tidak pernah melakukan maulid Nabi, maka kita pun juga tidak melakukannya. Ini sebenarnya seorang muslim seperti ini, mencontoh segala apa yang dilakukan Rasul dan meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Rasul. Wal haqiqatu annal mubtadi bid'atuhu tatadamman annahu yubghidu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Secara hakikatnya bahwasanya orang yang berbuat bid'ah, dengan bid'ahnya tersebut mengandung bahwasanya dia itu membenci Rasul. Jadi orang yang berbuat bid'ah ini hakikatnya dia membenci Rasul. Wa in kana yad'i annahu yuhibbuhu, walaupun dia mengaku, menyangka dia cinta Rasul. Aku ini cinta Rasul, aku ini sayang dengan Rasul, sehingga tak adakan maulid Nabi, tak adakan hari raya yang lainnya. Ini bukti saya cinta. Ini pada hakikatnya dia tidak cinta, tapi membenci Rasul. Li'anau idab tada'a hadir bid'ah wa Rasul alaih salatu wassalam lam yasha'a lil ummah, fawa kama kultu sabiqan imma jahil wa imma katim. Sesungguhnya jika dia melakukan satu bid'ah dan Rasul SAW tidak pernah mensyariatkan kepada umat bid'ah tersebut, fawa kama kultu sabiqan, yaitu sebagaimana yang aku katakan yang telah lalu, imma jahil wa imma katim. Berarti dia menganggap Rasul jahil, bodoh, atau menyembunyikan risalah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Rasulullah tidak pernah mensyariatkan adanya maulid Nabi, dia kok malah melakukannya. Berarti dia menganggap Rasulullah bodoh, tidak tahu hari raya maulid Nabi. Atau dia menganggap Rasul khianat, tidak menyampaikan kepada umat. Kemudian perkara yang mengerikan, perkara kejelekan lain dari perbuatan bid'ah, yaitu sabian yang ketujuh, anal bid'ah ida intasharat fil ummah idmahalat as-sunnah. Bid'ah kalau sudah tersebar di kaum muslimin, di umat ini, idmahalat sunnah, maka sunnah Rasul pun akan sirna, akan hilang. Ya nanas ya maluna, karena manusia melakukan bid'ah-bid'ah, sehingga sunnah Rasul seolah-olah menjadi asing dan aneh. Wa fa imma bi khairin wa imma bi syarrin. Bisa jadi melakukan kebaikan dan bisa jadi melakukan kejelekan. Walihada qala ba'du salaf, oleh karena ini sebagian salaf mengatakan, mabtada'a qaumun bid'atan illa adau minas sunnah mislah. Tidaklah suatu kaum melakukan bid'ah melainkan kaum tersebut menyanyikan sunnah yang semisalnya. Jadi misalkan dia melakukan bid'ah maulid Nabi, dia merayakan adanya hari raya maulid Nabi, berarti dia hakikatnya meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, melakukan maulid dari ba'da maghrib sampai malam, dari ba'da maghrib terus isya enggak sholat, terus sampai malam hari, sampai tengah malam baru selesai. Ini berarti orang tersebut tidak sholat isya, tidak baca Al-Quran, tidak berzikir, dia senang dengan bid'ah, akhirnya meninggalkan berbagai sunnah-sunnah Rasulullah SAW, berbagai ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Ini, jadi kalau dia senang dengan bid'ah, akhirnya banyak sunnah yang ditinggalkan. Kita lihat dalam acara tersebut adanya musik-musik, adanya istilah campur baur, padahal musik ini haram. Berarti dia meninggalkan sunnah. Padahal Rasulullah SAW mengharamkan musik. Di situ ada musik. Rasulullah mengharamkan adanya campur baur laki perempuan. Di situ terjadi campur baur. Berarti meninggalkan sunnah, sunnah Rasulullah SAW. Yani au asyad, atau jika seorang satu kaum melakukan bid'ah, berarti dia meninggalkan sunnah secara banyak, enggak hanya satu sunnah, tapi sekian banyak sunnah, sekian banyak ajaran Nabi ditinggalkan. Fal bida'u tu'adi ila nisyani sunnah wat mihlaliha bainal ummah islamiyah. Bid'ah-bid'ah, perbuatan baru dalam agama ini mengakibatkan sunnah-sunnah Rasul ditinggal, dilupakan. Terlupakannya ajaran Rasul dan sirnanya ajaran Rasul. Sebenarnya ajaran Rasul demikian, tapi karena yang dilakukan yang lain, akhirnya yang ajaran Rasul kalah. Baca Quran tidak dibaca, Al-Qurannya tidak pernah dibaca, cuma ditaruh di atas lemari. Sampai banyak debu, banyak sarang laba-laba, na'udzubillah. Dia malah senang dengan musik-musik, dengan campur baur, dengan hura-hura. Ini segala banyak sunnah-sunnah Rasulullah ditinggalkan. Waqad yabtadi'u ba'dun nas bid'atan biniyah hasanah. Dan terkadang sebagai manusia mereka melakukan bid'ah, niatnya baik. Seperti tadi, niatnya mencintai Rasul. Lakin yakunu ahsan fi qasdi wa sa'a fi fi'li. Akan tetapi, dia memang bagus niatnya. Akan tetapi, perbuatannya jelek. Dia niatnya ikhlas. Aku ini ikhlas loh. Melakukan ini tujuannya dapat pahala dari Allah. Aku melakukan ini biar cinta Rasulullah. Baik niatnya, tapi perbuatannya salah, perbuatannya keliru, tidak sesuai dengan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau perkara dunia saja, niatnya baik, perbuatannya keliru, ini ada juga apa, membuat petaka, membuat masalah. Misalkan temannya lagi tidur, di pipinya ada nyamuk. Nah ini temanku biar gak digigit nyamuk, ini nyamuk Aedes aegypti, nyamuk demam berdarah. Nah, dia ambil napang, pipinya temannya pukul napang cepang. Temannya bangun, aku mau kamu tampar. Loh tadi kamu digigit nyamuk gak tahu. Itu nyamuk demam berdarah. Akhirnya berantem. Wah, ini niatnya bagus biar temannya enggak digigit nyamuk. Tapi ini caranya salah. Akhirnya jadinya runyam, jadinya kacau. Begitu pula dalam agama, niatnya baik tapi caranya salah. Ini juga berdampak, bukan baik tapi dampaknya buruk. Walama ni an yakuna qasdu hasanan wal fi'lu sayyi'an. Dan ini tidaklah tercegah dan tidaklah mustahil niat yang baik tapi perbuatannya jelek banyak. Walakin yajibu ala man alima anna fi'lahu sayyi' an yuraji an fi'li. Akan tetapi wajib bagi orang yang tahu bahwasanya perbuatan tersebut jelek untuk rujuk dari perbuatan tersebut agar tidak melakukannya. Jadi kalau dia tahu ini salah, ya harusnya jangan dilakukan. Wa an yattabi sunnah allati ja'a biha Rasulullah. Hendaklah dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak cukup untuk niat yang baik, tapi harus niat yang ikhlas dan mutaba'ah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin hanya ini yang bisa kita baca. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga Allah memberikan kita selalu ilahi.